يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yakni kitab Syarh Sunnah. Selanjutkan pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah, wal imanu binuzuli Isa ibni Maryam alaihi salam, dan termasuk akidah prinsip dasar Islam, akidah sunnah, akidah sunnah wal jamaah adalah beriman, mengimani akan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, yanzilu fayaqtul ad-dajjal, ia turun kemudian membunuh Dajjal, wa yatazawwaj, beliau menikah, wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di belakang imam, seorang imam dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yamut, kemudian beliau pun meninggal, wa yadfanuhul muslimun, dan beliau pun dikuburkan oleh kaum muslimin. Baik. Setelah muallif sebelumnya menyebutkan tentang Dajjal, bahwasanya Ahlussunnah mengimani akan keluarnya Dajjal di akhir zaman sebagai fitnah bagi umat manusia, fitnah yang sangat besar, dan kemudian muallif rahimahullah menyebutkan setelahnya tentang turunnya Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang mana dari sisi urutan memang Dajjal yang lebih dulu keluar, Dajjal yang lebih dulu muncul, baru kemudian setelahnya turunlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, turunnya Nabi Isa alaihissalam maksudnya ya turun, yakni minas sama, turunnya dari langit, benar-benar turun dari langit. Dikarenakan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah dalam Al-Quran, bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah angkat Nabi Isa itu kepadanya. Diangkat ke atas langit. Diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ini terjadi ketika peristiwa di mana orang-orang Yahudi mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang kemudian Allah selamatkan Nabi Isa dari makar jahatnya orang-orang Yahudi yang memang kebiasaan mereka adalah membunuh nabi-nabi. Kejahatan mereka tercatat dalam sejarah sebagai umat yang biasa membunuhi nabi-nabi. Waqadhimul anbiya, kata Allah dalam Al-Quran, dan pembunuhan mereka terhadap para nabi, termasuk adalah yang menjadi target pembunuhan mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian keluar statement dari mereka orang-orang Yahudi tadi, kita sudah membunuh Isa. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, wa qulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, dan ucapan mereka, sungguh kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Tapi Allah membantah apa yang mereka yakini tersebut, pernyataan mereka tersebut. Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka, tidaklah mereka membunuh Isa, tidaklah mereka menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan seseorang dengan Nabi Isa, sehingga mereka mengira itulah Nabi Isa. Dan mereka pun membunuh orang tadi. Disebutkan, ada yang mengatakan orang tersebut adalah seseorang yang telah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi di mana Nabi Isa, sehingga itu sebagai balasan baginya. Allah jadikan dirinya langsung serupa dengan Nabi Isa, sehingga orang-orang Yahudi mengira ialah Isa bin Maryam, sehingga mereka pun membunuhnya. Ada pula yang mengatakan itu adalah salah seorang Hawariyun, mengikut Nabi Isa yang diminta untuk menggantikan Nabi Isa, yang kemudian Allah akan menyerupakan dirinya dengan Nabi Isa dan akan dijanjikan pahala yang sangat besar, sehingga ia pun bersedia. Nah, intinya ada seseorang yang memang dibunuh, disalib oleh orang-orang Yahudi, yang mana Allah serupakan. Ia di mata orang-orang Yahudi tadi sebagai Nabi Isa, yang mana mereka sendiri juga sebenarnya tidak yakin. Kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka membunuh, tidak benar-benar yakin apakah mereka yang mereka bunuh itu Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, akan tapi bahkan Allah mengangkat Isa salam. Naam. kepadanya ke atas langit. Allah selamatkan Nabi Isa, dinaikkan ke atas langit dari maktar orang-orang Yahudi. Nah, yang kemudian nanti di akhir zaman Allah kemudian kembali menurunkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini masih hidup. Masih hidup dan sekarang tinggalnya di langit. Dengan peristiwa tersebut, Nabi Isa tinggalnya sekarang di langit dan akan diturunkan di akhir zaman. Di antara misinya, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, yanzilu fayaqtul ad-dajjal. Nabi Isa ini nanti ia akan turun dia akan membunuh Dajjal sebagai antiklimaksnya Dajjal. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal. Disebutkan dalam hadis yang panjang dari sahabat Nawas bin Sam'an, hadis riwayat Muslim. Disebutkan di dalamnya Nabi Isa ini yang akan membunuh Dajjal, akan mengejar Dajjal di mana ia berada, sampai kemudian bertemu di sebuah tempat yang namanya Babu Lud. Ini ada di Palestina. Disebutkan ketika Dajjal ini melihat Nabi Isa, langsung meleleh. Kelemahannya adalah Nabi Isa. Allah jadikan dia lemah terhadap Nabi Isa. Langsung meleleh seperti al-milh, garam yang terkena air. Langsung meleleh. Dan kemudian ya, Nabi Isa itu membawa sebuah tongkat, tombak, dan Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombak tersebut. Sehingga selesailah masanya Dajjal di dunia yang disebutkan kemarin selama 40 hari. Kemudian kata mu'allif, wa yatazawwaj, dan Nabi Isa beliau pun menikah. Untuk ucapan mu'allif ini, naam, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan izahullah dalam syarahnya, ja fi ba'd al-athar lakinnahu lam yathbut, datang dalam sebagian athar tentang hal tersebut bahwasanya Nabi Isa itu nanti akan menikah, kan, tapi tidak ada yang sahih. Nah, wa yusalli khalfal qa'im. Dan ucapan muallif, beliau pun kemudian salat di belakang seorang imam, seorang yang berdiri sebagai imam dari kalangan Ahlul Bait, keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nah, yakni Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dan ini juga disebutkan kisahnya di dalam hadis Nawas bin Sam'an tadi, di mana Nabi Isa alaihissalam ketika turun dari langit, ini disebutkan ketika sholat di waktu fajar, sholat fajar, sholat subuh. Fayanzilu indal minarah al-baydha syarqi Dimashq. Kata Nabi SAW, Nabi Isa itu nanti akan turun dari langit, turunnya di sisi sebuah menara putih yang ada di timur Damaskus. Baina mahrudatain. Nabi Isa turun dengan mengenakan dua pakaian yang dicelup, yang berwarna. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakain. Turun dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Turun berpegangan dengan sayap dua orang malaikat. Iza to'to'a ra'sah, iza to'to'a ra'sah kotor. Apabila beliau menganggukkan kepalanya, akan keluar titik-titik air, netes air. Wa iza rafa'a tahaddar, tahaddar minhu jumanun kalulu. Apabila beliau mendongakkan kepalanya, keluar darinya tetesan-tetesan yang seperti mutiara. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasi illa mat. Tidak halal bagi seorang kafir pun yang apabila mendapati bau nafas beliau, kecuali ia akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfu. Dan nafasnya beliau itu sejauh pandangan matanya. Fayat lubuhu, maka ia pun mencari dajjal. Hatta yudrikahu bi babilut, sampai kemudian bertemu dengannya di babilut. Fayaqul, kemudian ia pun membunuhnya. Taib. Ini yang menyebutkan tentang turunnya, hadis menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa. Demikian juga tentang ketika ia membunuh Dajjal. Dan tadi disebutkan oleh muallif di mana beliau akan turun di ketika turun beliau turun di waktu salat subuh ketika kaum muslimin hendak menegakkan salat subuh, maka beliau pun datang ke shaf. Ketika itu beliau diminta untuk menjadi imam. Beliau diminta untuk menjadi imam. Tapi beliau tidak bersedia, sehingga beliau pun sholatnya di belakang imam yang memang akan memimpin sholat waktu itu, dan ia adalah Imam Mahdi. Nah. Imam Mahdi sendiri, dia namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Namanya sama seperti nama Rasulullah SAW. Nama ayahnya sama seperti nama ayahnya Rasulullah SAW. Imam Mahdi ini dari Ahlu Bait, dari keturunannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Wa yamut, yang kemudian Nabi Isa ini meninggal. Telah turun dan tinggal lama beberapa masa, Nabi Isa pun wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan dalam Al-Qur'an, wa inna min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sesungguhnya dari kalangan ahlul kitab nanti akan ada yang beriman dengannya sebelum meninggalnya Nabi Isa, ini ketika diturunkannya Nabi Isa. Dan di masa itu, ketika Nabi Isa setelah turunnya ia membunuh Dajjal, kemudian juga terjadi peristiwa yang besar juga setelahnya dengan keluarnya dari kalangan Bani Adam, umat dari kalangan anaknya Bani Adam adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kaum yang sangat merusak. Disebutkan tidak ada yang mampu untuk mengalahkan mereka. Sehingga Nabi Isa dan kaum muslimin ini diperintahkan untuk pergi ke Bukit Tur untuk berlindung, menyelamatkan diri. Ya'juj dan Ma'juj ini kaum yang sangat merusak, di mana tidak ada yang mampu mengalahkan mereka, sangat banyak jumlahnya. Mereka ketika keluar turun mengalir seperti air. Ketika mereka melewati sebuah danau, mereka meminum air danau tersebut sampai yang terakhir dari mereka, setiap mereka minum dari daun tersebut, sampai kemudian yang terakhir dari mereka melihat danaunya sudah kering karena habis diminum. Saking dahsyatnya makhluk-makhluk ini, air danau itu diminum habis, yang terakhir enggak kebagian. Wah, ini pernah ada airnya dulu ini katanya, tapi sudah habis, minum sama yang lebih duluan. Nah, yang mereka juga membunuh siapa saja yang mereka temui, bahkan mereka dengan sombongnya melemparkan tombak-tombak mereka ke langit, yang kemudian tombak-tombak tadi kembali kepada mereka dengan berlumuran darah sebagai fitnah bagi mereka, sehingga mereka pun bertambah kesombongannya. Kami sudah menghabisi semua yang di bumi, kata mereka, dan kami juga akan menghabisi semua yang di langit. Yang kemudian Allah turunkan ulat di leher-leher mereka, yang kemudian mereka pun matinya serempak. Sebanyak itu tadi, sekuat itu, langsung mati. Serempak matinya, seperti satu jiwa. Semuanya bersama-sama mati. Sehingga bumi pun penuh dengan mayat-mayat mereka, bau busuk karena bangkai-bangkai mereka. Kemudian Allah mengirim burung-burung yang memiliki leher yang panjang seperti leher unta, membawa bangkai-bangkai mereka dibuang ke laut. Kemudian Allah turunkan hujan, membersihkan bumi dari sisa-sisa mereka, bekas-bekas mereka, sehingga bumi pun bersih seperti sebuah cermin. Yang kemudian Nabi Isa dan pengikutnya pun mereka turun, dan mereka pun kembali hidup dengan damai. Dan pada masa itu, itu adalah masa yang paling makmur, paling diberkahi. Nah, disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an yang panjang tadi, riwayat Muslim, bahwasanya digambarkan bagaimana kehidupan waktu itu, kehidupan yang sangat makmur, yang sangat berkah. Satu buah kurma sanggup untuk memberi makan banyak orang. Ini buah bukan kurma, delima, ruman. Satu buah delima sanggup untuk memberi makan banyak orang. Karena besarnya. Daunnya sanggup untuk berteduh banyak orang. Nah, di masa itu tidak ada orang yang miskin. Ketika ada yang keliling mencari untuk mencari orang untuk menyedekahkan hartanya, tidak ketemu karena tidak ada yang miskin. Nah, di mana juga Nabi Isa itu menghukumi dengan penuh keadilan bagi umat manusia waktu itu. Dan Nabi Isa ini ketika ia menghukumi ini dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ketika beliau menghukumi ini dengan hukumnya, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yamut, kemudian beliau pun wafat. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Isa ini tinggal di bumi setelah turunnya ini selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Dalam hadis yang lain disebutkan beliau tinggal di bumi selama 40 tahun. Nah, di sini sekilas ada kontradiksi. Ada yang mengatakan di satu riwayat 7 tahun, riwayat yang lain mengatakan 40 tahun. Mana yang benar? Nah, dua-duanya benar. Kok bisa? Dengan penjelasan dikompromikan hadis ini. 7 tahun Nabi Isa itu tinggal di bumi sejak turunnya. Sejak turunnya itu 7 tahun sampai beliau meninggal. 40 tahun. Jadi masa hidupnya Nabi Isa semenjak lahir sampai beliau meninggal itu 40 tahun. Dikarenakan disebutkan Nabi Isa ketika diangkat itu pada usia 33 tahun. Jadi sudah hidup di bumi 33 tahun, kemudian diangkat, turun lagi, nyambung masa kehidupannya di bumi. Bukan umurnya di bumi, usianya di bumi. Jadi yang ketika di langit tidak dihitung. Dari 33 tambah 7 tahun menjadi 40 tahun. Demikian yang disebut oleh para ulama. Kemudian beliau pun wafat dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Kata Nabi SAW, "Fayankusu fil ardi arba'ina sanah." Maka Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Dengan perincian tadi. 33 tahun sebelum diangkat, 7 tahun setelah turun. Tsumma yutawaffa, kemudian beliau pun diwafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli alaihi almuslimun, dan disolatkan oleh kaum muslimin. Nah. Di antara hikmah Allah menurunkan Isa alaihissalam disebutkan di antaranya dibahas oleh para ulama, di antaranya sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka telah menyangka telah membunuh Isa alaihissalam. Maka Allah pun turunkan Nabi Isa membantah dan menjelaskan kedustaan mereka yang mereka sendiri juga tidak yakin sebenarnya. Kita itu yang kita bunuh itu Isa apa bukan sih? Iya Isa paling itu. Kayak gitu. Ya, kurang lebih. Wa ma qataluhu yaqina, kata Allah. Mereka sendiri tidak yakin kalau sudah membunuh Isa. Dan Nabi Isa pula yang bahkan kemudian membunuh Dajjal, di mana Dajjal ini akan menjadi pemimpinnya orang-orang Yahudi nanti. Sebutkan dalam riwayat, Dajjal itu ketika keluar bersama 40 ribu orang Yahudi Asbahan. Jadi pemimpin sudah dibantah pengakuan mereka, sudah membunuh Isa, tambah lagi pimpinan mereka Dajjal itu dibunuh juga oleh Nabi Isa. Tambah sebagai hujjah bagi orang-orang Yahudi dan membinasakan mereka, mengalahkan mereka. Demikian juga Nabi Isa diturunkan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Nabi Isa sebagaimana disebutkan dalam Injil, lebih atau memberikan keutamaan yang besar terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath, wa masaluhum fil Injil, dan mereka, yakni para sahabat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, disebutkan sifat-sifatnya dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suq. Seperti benih yang kemudian mengeluarkan tunasnya, kemudian ia bertambah kuat, tambah kokoh, lurus di atas batangnya. Ini menyebutkan keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah agar dijadikan termasuk golongan mereka. Maka Allah mengabulkan doa Isa. Kemudian ia pun terus hidup sampai kemudian turun di akhir zaman menjadi pembaharu. Ini di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Malik rahimahullah, kata beliau, balaghani anna an-nasara kanu idza ra'u sahabah alladzina fatahu asy-Syam yaqulun wallahi la haula khairun minal hawariyyin fima balaghna. Telah sampai kepada kami bahwasanya orang-orang Nasoro, apabila mereka melihat para sahabat Nabi yang ketika mereka menaklukkan Syam, mereka pun berkata, orang-orang Nasoro itu berkata, demi Allah, sungguhnya mereka ini, para sahabat Nabi, lebih baik dibandingkan Hawariyun, para pengikutnya Nabi Isa. Para sahabat Nabi lebih baik dibandingnya para pengikutnya Nabi Isa, Hawariyun. Fima balagna, pada apa-apa yang sampai kepada kami. Jadi karena memang disebutkan dalam Injil keutamaan para sahabat Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Isa pun ingin untuk dijadikan di tengah-tengah mereka. Demikian juga diturunkannya Nabi Isa ke dunia. Ini dikarenakan sudah memang dekat ajalnya agar beliau dikuburkan di bumi. Dikarenakan tidak ada bagi makhluk yang ia asalnya dari tanah, kecuali untuk ia dikembalikan ke tanah, di bumi. Demikian juga turunnya Nabi Isa Ini untuk mendustakan orang-orang Nasoro. Menampakkan kepalsuan-kepalsuan yang ada pada mereka. Pengakuan-pengakuan mereka yang batil. Dengan ucapan-ucapan yang mereka miliki tentang Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Ada yang mengatakan Nabi Isa salisus salasah, satu dari tiga Trinitas. Tuhan itu ada tiga. Salah satunya adalah Isa, Tuhan anak, kata mereka. Nah, oleh karena itu, di antara apa yang dilakukan oleh Nabi Isa ketika turunnya, ini untuk menghapus seluruh agama seluruhnya kecuali hanya Islam saja, sehingga Nabi Isa pun akan nanti merusak, mematahkan seluruh salib-salib, membunuh babi-babi, dan meletakkan jizyah, yakni tidak ada lagi pilihan jizyah. Dikarenakan kalau sekarang masih ada yang namanya jizyah, ketika kaum muslimin yang menguasai, maka orang-orang dari kalangan ahlul kitab, mereka ada pilihan mau masuk Islam atau pilihannya sehingga mereka tidak diperangi, atau pilihan yang lain mereka membayar jizyah agar tidak diperangi, bayar upeti, atau pilihan yang lain kalau tidak mau ya sudah diperang kaum muslimin. Nah, pada ketika turunnya Nabi Isa itu dihapuskan jizyah, tidak ada lagi pilihan jizyah, Islam atau diperangi, itu saja pilihannya. Nah, demikian juga hikmah diturunkannya Nabi Isa, yakni bahwasanya ini menjadi kekhususan beliau alaihissalam, yakni berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ana aulan nas bi Isa bin Maryam laisa baini wa bainahu nabi. Saya adalah orang yang paling berhak terhadap Isa bin Maryam. Tidak ada antaraku dengan dan dengannya seorang nabi pun. Ini setelah Nabi Isa diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi-nabi lain. Sehingga terjadi sebuah masa fatrah, masa kekosongan dari wahyu, karena tidak ada lagi nabi yang diturunkan setelah Nabi Isa sampai kemudian diutusnya. Tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallam ini adalah seorang yang memiliki kekhususan tersendiri dengan Nabi Isa. Nabi yang dekat dengannya. Bahkan Nabi Isa ini telah memberikan kabar gembira akan datangnya, diutusnya nanti seorang nabi terakhir. Mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa itu sebagai pemberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku, Isa, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebutkan para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah akhbirna an nafsik, wa ya Rasulullah beritakan kepada kami tentang dirimu? Qala na'am. Iya. Ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa. Saya adalah doa dari ayahku Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan saya adalah kabar gembira dari saudaraku Isa. Sehingga ada hubungan khusus antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa pun diturunkan dan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Nah. Yang mana tadi disebutkan setelah peristiwa Ya'juj dan Ma'juj, zamannya Nabi Isa itu adalah zaman yang penuh keberkahan. Sangat berkah, sampai-sampai tumbuhan tanaman itu menjadi sangat subur, sampai delima tumbuh berbuah sangat besar, sampai-sampai satu buahnya sanggup untuk memberi makan banyak orang, daunnya sanggup menjadi teduhan bagi banyak orang. Daunnya, bukan pohonnya, daunnya. Demikian juga diberkahi pada susu hewan, hewan yang biasa diambil susunya. Susunya unta itu sangat menghasilkan susu yang sangat banyak, sampai-sampai satu ekor unta cukup untuk memberi makan, memberi minum banyak orang. Susu satu ekor sapi cukup untuk memberi makan baik satu kabilah, satu suku. Semua bisa kenyang minum dari hanya perahan satu ekor sapi saja. Kemudian juga susu kambing, satu ekor kambing itu sanggup mengenyangkan bagi satu keluarga. Nah. Jadi masa yang sangat berkah sampai kemudian beliau wafat, dan setelahnya kemudian meninggal beliau, Allah pun juga mengutus angin yang lembut yang bertiup, yang mencabut jiwa setiap orang yang beriman, meskipun sebesar biji sawi semuanya meninggal. Yang setelahnya tinggallah makhluk-makhluk yang paling jelek, orang-orang kafir, makhluk-makhluk yang sangat jelek dari sisi kekafirannya, akhlaknya disebutkan diantara sangat jeleknya manusia-manusia waktu itu, peninggalnya Nabi Isa dan setelah dimatikan seluruh orang yang beriman, sampai-sampai pada keadaan mereka itu berzina di depan orang banyak seperti hewan. Nah, sehingga itu menjadi zaman yang sangat jelek, dikarenakan manusia-manusianya adalah manusia-manusia yang jelek. Dan pada waktu itulah akan ditegakkan hari kiamat. Yani ketika tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan dapat dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna.